السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سيدنا جمعة إخوان sekalian yang saya cintai. Pada hari ini, pada khutbah Jumat ini, khatib mengajak pada diri sendiri dan jamaah untuk kembali kepada tauhid. Kembali kepada tauhid agamanya para nabi dan rasul, seruan atau dakwah seluruh para nabi dan rasul adalah at-tauhid. At-tauhid yang menjadi asas di dalam dinul Islam. Yang membedakan, memisahkan mana yang mukmin dan mana yang kafir. Yang membedakan mana mukmin yang muwahhid, yang bertauhid. Mukmin yang sempurna tauhidnya dengan mukmin yang telah dicampuri dengan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada seluruh, kepada semua para nabi dan rasul, untuk mengajak manusia, berdakwah kepada manusia. Firman-Nya, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Dan sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, dan kami perintahkan kepada mereka, اعبدوا الله, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah yang kita kenal dengan nama tagut. Ajaklah manusia untuk beribadah kepada Allah dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. Maka awal pertama kali dakwah setiap nabi dan rasul adalah u'budullaha wajtanibut tagut, yakni kalimat la ilaha illallah. Tidak ada satupun ilah. Ilah artinya adalah segala yang disembah, sesuatu yang disembah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun ilah, tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati melainkan Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Karena di sana manusia telah menjadikan sebagian atau yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sebagai ilah, tuhan-tuhan selain Allah. Dan sebagian manusia lagi telah mengangkat manusia yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Maka la ma'buda bihaqqin illallah. Untuk beribadahlah, untuk tauhidlah Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun, agar mereka beribadah kepada-Ku. Ibadah yang dimaksud adalah agar mereka mentauhidkan-Ku, mengesakanku dalam beribadah kepada-Ku. Sidang Jumat yang saya muliakan, tauhid dalam Islam ada tiga macam. Yang pertama, tauhidur rububiyah, mengesakan Allah di dalam penciptaan, di dalam kekuasaan, dan di dalam pengaturan di alam semesta ini, bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Tauhid ini ada pada setiap manusia, dan seseorang tidak dianggap mukmin, belum masuk Islam, kalau dia hanya meyakini tauhid rububiyah. Karena tauhid ini pun ada pada kaum musyrikin, pada orang-orang kafirin, pada zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berdakwah, ketika turunnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, berulang-ulang Allah mengatakan mereka adalah orang-orang kafirin, mereka adalah orang-orang musyrikin. Cukup bagi kita surat yang sangat singkat, qul ya ayyuhal kafirun. Padahal mereka mengakui, meyakini bahwa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, Allah. Yang menciptakan mereka, Allah. Yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi, Allah. Yang menghidupkan dan mematikan, Allah. Yang mengatur alam semesta, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya menceritakan keyakinan mereka kaum musyrikin dan kafirin yang ada pada zaman Nabi dan seterusnya sampai hari ini dan seterusnya sampai hari kiamat. Allah perintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada mereka, wala in saltahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Sungguh, jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakan, segala puji bagi Allah, bahkan kebanyakan mereka tidak tahu. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in saltahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Qul fa anna yufakun."